Sabino Audio Production. Songolok official. Piye nak wong ayu? Lha nggih pripun to Kang Mas? Ngose piye wong ayu? Dikiroke mung lak ya virtual ta. Lah kok tibake. Lah jebule teropan alhamdulillah bersyukur. CNB 77 official. Jare sampun suwi nek wong ayu kowe karo aku urip-urip sejodohan nganti saiki durung duweni momongan. Yo sing sabar kok aku kuwate Kang Mas ninggalno katresnan. Odik sayangku ojo cilik atimu tresnanipun Kang Mas norak koyok jare weteran momongan ngono kerasane pangeran cintaku suci sehidup semati. Bangsa jroning ati bareng aku krungu ucap kang suci nadyan kowe lodik mandul ora duwe turun aku ora bakal ninggal sliramu yen pancen ayo padha bareng memuji supaya anto nugrahane Gusti. Omongan ngono ora kena dijaluk nok wong ayu. Lenci to Kang Mas. Iki ono ya mung titipan sak gerbo kelampah ayo. Yusri Joyo Putra Singo Putu kerja bareng Sapira Audio Production juga Dina Lekti matur tembah dulu. Thank you. mesti supaya aku nukre.